Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al ma'budi fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min 'ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun anshan, jalla 'anil ashbahi wal andadi, wa tanazza 'anis sahibati wal auladi, wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibadi. La tumassiluhu al-uqulu bitafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bitaswiri. Wa sallallahu wa sallama ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wa ra'is sadidi amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qala rajulun lil imami Malik rahimahullah: Ya Aba Abdillah, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, kaifa istawa? Fa'atraqa Malik bi ra'si hatta alahu ar-ruhadha'u ay al-araq. Thumma qala: al-istiwa'u ghayru majhul, wal kayfu ghayru ma'qul, wal imanu bihi wajib, was'alu anhu bid'ah, wa ma araka illa mubtadi'an. Thumma umira bihi ay yakhruj. Wa qad ruwiya nahwu hadha an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Shaykhi Malik. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malik al-Jabbar al-Ahad as-Samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على نبينا نبي المرحمة محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian فتح رب البرية بتلخيص الحموية كريا Al-Syeikh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa qala rajulun lil imam Malikin rahimahullah. Jadi ada seseorang di majlis beliau, man nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Aba Abdillah, jadi antara kita lanjutkan kajian Fathu Rabbil Bariyah ya Abdillah. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'ala al-'arsy. Muhammad bin Uthaymin rahimahullah. Beliau kaifas mengatakan, pertanyaannya singkat, kaifas tawa, bagaimana dia beristiwa? Singkat sebenarnya. Maka fa'atraqa Malik Malikun bi ra'sihi. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah memukul kepalanya sendiri, yaitu ya, orang kalau gedek gimana? Hah? Kayak misal anda ngeliat antum misalnya. Gitu. Ini mumpung ada murid-muridnya, jadi nggak apa-apa kan kayak gini kan. Iya, kalau ada muridnya anda, insya Allah akan menjaga kehormatan. Ya fa'atara kumalikum juasi. Gitu loh. Hatta alahu ruhadwa, yaitu al-araq. Al-araq, sampai kemudian tampak al-araq itu urat atau apa ya? Iya, semacam itu. Kayak orang marah gitu apa? Kadang kelihatan apa sesuatu di kulitnya sampai sebel gitu. Ini menunjukkan apa? Sebelnya Imam Malik rahimahullah mendengar pertanyaan itu. Jadi bukan lafal ya Aba Abdillah yang dia tidak sukai. Bukan lafal jalalah, lafal dari kalam Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, bukan. Tapi kaifa istawa? Gitu. Ya, pernah enggak dengar asar seperti ini? Sering ya, kadang-kadang ya. Terutama dan yang sering melampirkan asar ini dai-dai salafi. Ya, dai-dai salafi. Karena concern salafi dalam masalah-masalah seperti ini tinggi dibandingkan dengan firqah lainnya. Jadi firqah najiyah dalam masalah ini itu ketat dan selektif dan betul-betul mencari bagaimana sikap para salaf. Beda dengan dai-dai lainnya, ya. Dan masalah seperti ini, ikhwan, kita tidak menunggu booming baru kita membahas. Artinya ilmu itu jangan antum tunggu sampai populer baru antum mau bahas. Alhamdulillah kita tadi latar belakangnya nggak di situ, ya. Ayam manjat ke atas ini. Kan gak enak kalau misalnya live gitu kemudian ada kelihatan ayam di atas pohon terbang-terbangan, malah kita ngomongin istiwa lagi. Begitu ya ikhwan. Kemudian thumma qala, apa jawaban Imam Malik rahimahullah Al-istiwa'u ghayru majhul, wal-kayfu ghayru ma'qul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun, wa ma uraka illa mubtadi'an. Yang sahih wa ma uraka, bukan wa ma araka. Wa ma uraka illa mubtadi'a. Thumma umira bihi an yakhruja. Atau bisa juga thumma umira bihi an yukhraja, bisa. Ala kulli hal, di sini ada berapa kaidah ikhwah? 1, 2, 3, 4. 4 kaidah. Kemudian beliau menyebutkan pada yang kelima, wa ma uraka illa mubtadi'a. Al-istiwa ghairu majhul, yaitu maknanya al-istiwa itu maklum. Wal-kaifu ghairu ma'qul, maknanya wal-kaifu majhul. Wal-imanu bihi wajib, ya, was-su'alu anhu bid'ah. Nah, di sini masalahnya was-su'alu anhu itu ya, apa maksud was-su'alu anhu? Nanti insyaallah akan ada pertanyaan jawaban insyaallah. Ya. Wa ma uraka illa mubtadi'a, thumma umira bihi an yakhruj atau an yukhraj. Jadi boleh seorang guru menyuruh keluar orang yang di majelis, boleh. Berhak ketika memang bagi guru tersebut itu layak dilakukan. Misalnya murid tersebut mujadil atau murai, nanya tapi sebenarnya pengen ngetes atau cuma pengen jidal atau miro, boleh keluar, antum keluar, keluar, gitu boleh. Tiba-tiba suasana bakal jadi tegang gitu, pokoknya gitu. Ustadznya ramah, ya tiba-tiba ada apa? Ada murid yang kurang ajar sama ustadznya. Akhirnya ustadznya bilang keluar tuh, keluar, ukhruj. Tapi cukup bilang ukhruj, jangan ukhruj ya adu Allah, itu ruqyah itu nanti. Itu ruqyah, ya. طيب وقد روي نحو هذا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن الشيخ مالك. Juga ada riwayat dari Rabi'ah syekhnya Malik tentang kalimat-kalimat seperti ini dari syekhnya Malik. طيب أجل تفضل. وقال المؤلف رحمه الله فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة فإن معناه العلو والاستقرار. العلو والاستقرار. بركات الله رحمه الله. فقوله الاستواء غير مجهول. استواء itu tidak di tidaklah majhul. Artinya الاستواء معلوم. Ya. Maknanya tidak terjahilkan gitu loh. Maklum, ma'ruf. Yaitu maknanya dalam lughah al-ulu dan al-istiqrar. Al-ulu yaitu meninggi, al-istiqrar menetap. Ya. Itu makna dari apa? Al-istiwa. Ya, besok-besok kalau antum ditanya apa itu istiwa, maknanya adalah meninggi dan menetap. Kalau sifat tersebut dinisbatkan kepada Allah, maka ini sifat ketinggian dan ketetapan Allah di ketinggian yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah, gitu. Selesai. Dan enggak perlu berbincang banyak kemudian tanpa hujjah atau dalil. Jadi gampang kan al-istiwa ma'lum, khalas. Al-istiwa ghairu majhul. Apanya ghairu majhul? Maknanya di bahasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan ini dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab memiliki makna. Maka enggak boleh kemudian antum mentafwid makna. Maksudnya mentafwid makna apa? Menyerahkan makna itu kepada Allah sehingga tidak ada manusia yang mengetahuinya. Maka ini batil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman faham artinya? Faham. 'Ala di atas. Al-'arsy, al-'arsy hingga sana. Istawa enggak paham. Enggak ada, maknanya hanya Allah yang tahu. Begitu, batil. Kenapa kok antum bilang istawa maknanya hanya Allah yang tahu, sementara manusia kita enggak bisa tak mengetahuinya? Kenapa antum menyerahkan makna kepada Allah? Karena ini ayat mutasyabihat, ini sifat Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau kita menafsirkannya, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu katanya. Tapi sekarang tanya kemudian, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman artinya apa? Terus dia jawab apa? yang maha merahmati. Lah itu sampean menerjemahkan. Duh, maksudnya apa? Ar-Rahman itu kan dia nama Allah ya. Maknanya anda enggak? Mengandung sifat enggak? Iya, sifat rahmat. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Kenapa yang Ar-Rahman antum terjemahkan, yang istiwa tidak antum terjemahkan? Sama-sama sifat Allah, paham enggak? Apa arti Ar-Rahman? Yang maha pengasih. Baik. Sifat kasih sayang ada enggak pada Allah? Ada katanya. Terus istawa artinya apa? Kita serahkan kepada Allah maknanya. Loh, kok yang ini ada, yang ini enggak ada? Yang ini terpahami, yang ini enggak terpahami? Yang ini diketahui manusia, yang ini enggak diketahui manusia? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia di Al-Quran tersebut? Ya, begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayadhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Dan tidaklah kami mengutus di surat Ibrahim. Tidaklah kami mengutus seorang rasul manapun itu kecuali dengan lisan kaumnya. Apa lisan kaumnya? Dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah orang Arab, berarti pakai bahasa apa? Arab. Apa tujuannya? Liyubayyin lahum, untuk menjelaskan gitu loh. Lah kalau misalnya soal ngerik air mani yang kering di baju saja dijelaskan enggak dalam Islam? Itu sesuatu yang kalau orang awam enggak tahu wajar enggak? Paham maksudnya? Orang awam enggak tahu hukum apa kalau air mani itu boleh enggak kita pakai, maksudnya kita pakai baju yang ada bekas sisa air mani, boleh enggak kita sholat dengannya? Ada orang awam enggak tahu itu, maklum enggak apa ya? Biasa enggak? Wajar enggak? Untuk hal hukum sedetail itu wajar enggak? Atau misalnya apa hukum makan cacing misalnya? Orang awam enggak tahu. Wah, enggak tahu. Tapi bisa enggak itu ada penjelasan dalam Islam? Taib, ada enggak orang awam yang enggak tahu bahwasanya belalang itu halal dimakan? Ada enggak? Ada yang enggak tahu kan? Dikira itu haram. Padahal itu dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah madhi, wadi, mani, darah haid. Taib, itu semua masalah-masalah furu' bukan? Kecil bukan? Maksudnya kecil di sini ya tetap masalah agama besar. Cuman itu masalah yang tidak sampai terjadi kegoncangan atau tidak menambah iman begitu tinggi sekali. Bukan permasalahan pelik yang sangat besar. Tetapi ada enggak syariat dalam Islam? Ada. Antum ketika misalnya masuk ke WC pakai kaki kiri. Ya kan? Pakai kaki kiri atau tangan kiri? Kiri. Masuk WC. Kaki kiri. Antum biasanya pakai tangan kiri atau kaki kiri? Kaki kiri. Ada enggak usah ditanya. Ini gak apa-apa, dia dibully terus gak apa-apa. Nah, murid baru namanya dia ospek ya, gak apa-apa ya. Biar kuat nanti insya Allah. Ini teman-teman yang lain udah kena mereka. Udah kebal ya. Nah, untuk urusan yang mungkin diremehkan manusia itu saja, itu ada urusan dalam Islam. Bahkan untuk masuk masjid dengan kaki kanan, ada urusannya dalam Islam. Antum memberi makan kepada kucing, dan ada hadis yang melarang untuk mengurung kucing dan melantarkan yatim tanpa makanan, ada dalam Islam. Itu hal yang sebenarnya kecil gitu loh. Tetapi kalau yang seperti itu saya jelaskan dan sampai dijelaskan untuk umat, padahal itu hanya makhluk yang kecil gitu loh. Masa tentang Allah Ta'ala yang pencipta segala makhluk dikatakan, oh kita gak kenal dengan itu, namanya siapa, artinya gimana, faham gak antum sini? Maka aneh kalau misalnya sifat Allah yang jelas terpampang dengan lafalnya di Al-Quran atau di hadith, kemudian kita mentafwidh makna tersebut, menyerahkannya kepada Allah tanpa diketahui oleh salaf. Kemudian sebagian dari mereka, dari khalaf, mentakwilnya dengan takwilan-takwilan versi logika mereka sendiri yang tidak ada salafnya dan hanya diciptakan oleh khalaf dan menyelisihi bahasa Arab, kemudian mentahkik bahwasanya inilah Islam. Maka ini kebid'ahan yang dicap-cap Islam. Jadi al-istiwa dan sifat-sifat Allah lainnya yang dituturkan dalam Al-Quran dan Sunnah ma'lum, diilmui, diketahui secara bahasa dari segi makna. Begitu. Jadi tafwid al-ma'na itu batil. Ya. Tafsir al-ma'na, kalau tafsiran tersebut sesuai dengan pemahaman lughah pada asalnya, maka sahih untuk sifat Allah Ta'ala. Kalau misalnya tafsir berupa ta'wil, yaitu sarful lafzi anil ma'ani bighairi dalil, maka ini batil, sebagaimana dibiasakan oleh kalangan Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Pokoknya cabang-cabang Jahmiyah itu ta'wil demi apa? Demi mengamini petuah dari logika mereka. Akhirnya mereka menta'wil. Jadi tafsir kalau bisa ta'wil yang tidak benar itu kita katakan tidak benar. Taib. Kemudian ada tafwid. Tafwid juga batil. Tafwid makna maksudnya. Jadi tafsir makna sesuai lughah itu yang diinginkan, sahih. Karena dengan itulah liyubayyin lahum, terjelaskan untuk mereka, yaitu terjelaskan untuk umat ini. Jadi ketika ditanya Ar-Rahman maknanya apa? Ya Maha Pengasih, selesai, khalas. Istiwa artinya apa? Meninggi. Ulu artinya apa? Tinggi. Ya. Dhahika artinya apa? Ketawa. Selesai? Khalas, selesai. Itu secara makna harus kita isbatkan sesuai dengan bagaimana lughah yang turun, yaitu bahasa Arab. Lanjutkan wa qawluhu. وقال المؤلف رحمه الله وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا وإنما طريق ذلك السمع ولم يرد السمع بذكر الكيفية فإذا انتفى عنها الدليلان العقل والسمع كانت مجهولة يجب الكف عنها. حسنت. وقوله perkataan beliau kemudian رحمه الله. Yang kedua, wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, al kaif di sini adalah kaifiyah. Kaifiyah. Kaif, kaif. Kaif bisa bermakna kaifiyah, bisa bermakna takif. Beda. Kaif, kaif. Ya, kaif bisa kaifun, kaif ya. Bisa bermakna kaifiyah, artinya tata cara. Bisa bermakna takyif. Hah? Paham gak? Nah, ulangi ya. Sebelum kita lanjut, al-kaif. Al-kaif bisa bermakna kaifiyah. Apa artinya kaifiyah? Tata cara. Bisa bermakna takyif. Takyif. Takyif ada dua maksud. Imma bermakna penuturan kebagaimanaan atau penuturan tata cara, imma bermakna bertanya perihal tata cara. Oke, paham gak? Takyif, imma maksudnya adalah penuturan tentang tata cara kebagaimanaan, imma maknanya pertanyaan tentang kebagaimanaan atau tata cara. Oke. Paham gak? Tulis makanya di benak antum atau di catatan antum. Kaifa, kaif di sini, kaif. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif ada berapa kemungkinan? Ada berapa maksud? Imma maksudnya kaif adalah apa? Kaifiyah. Imma maksudnya adalah takif. Dan takif itu ada dua makna. Imma maksudnya adalah penjabaran dan penuturan tentang tata cara sesuatu. Takif, mentakif sesuatu. Imma maknanya takif adalah apa? Menanyakan tentang tata cara sesuatu. Oke, paham gak? Kita contohin satu-satu nih setelah ini. Ini gak ada di kitab. Kaifa tadi makna pertama apa? Maksudnya bisa menjadi kaifiyah, tata cara ya. Ya. Maka kalau misalnya di situ wal kaifu ghairu ma'qul, tata cara istiwanya Allah tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal di sini adalah apa? tidak diketahui oleh akal. Benar enggak kalau makna itu? Benar enggak? Tata cara istiwanya Allah tidak difahami oleh akal atau tidak diketahui oleh akal. Betul enggak? Betul, karena ya antum enggak ada kabar tentang itu, kan? Sahih itu. Baik. Tapi di sisi lain al-kaif bisa bermakna apa? Takif. Takif maknanya bisa menjadi apa? Penjabaran atau wasful kaifiyah atau ta'birul kaifiyah atau al-qaul 'anil kaifiyah, penjabaran tata cara sesuatu, itu takif. Oke? Okay? Baik tentang sifat Allah atau tentang hal lainnya, misalnya ada istilah namanya takif fiqhi. Takif fiqhi yaitu penjabaran suratul masalah, gitu loh. Penjabaran gambaran permasalahan itu takyif fiqhi. Ya. Misalnya apa hukum dropship? Ya. Dropship ya. Antum kemudian bertanya kepada ustaz, takyif fiqhi dropship itu kayak gimana gitu loh. Yaitu gambaran permasalahan secara fiqhi untuk dropship itu kayak gimana gitu. Ini namanya apa? Takif. Maksudnya dalam arti lain adalah kaifa yakunu dropship fil fiqh, gitu loh Ustaz. Dropship di fiqh itu gimana sih Ustaz? Nah, itu namanya takif fiqhi atau semisal itulah. Itu takif, penjabaran kebagaimanaan. Jadi ketika antum menuturkan sesuatu, sifat sesuatu, kebagaimana sesuatu, maka antum sedang melakukan apa? Takif. Misalnya Anda nanya ke antum, kin, antum tahu burung jelak gak, kin? Oh, Anda tahu, Ustaz. Coba, gimana terangkan kepada Anda. Anda berarti sedang mempertanyakan tentang takif burung jelak. Maka kemudian antum bilang, oh, burung jelak itu kayak gini, Ustaz. Begini, Ustaz. Anda kan nanya, kaifa, kin? Kaifa burung jelak? Maka antum menjawab burung jelak. Nah, antum mendeskripsikan ini namanya apa? Takif, itu antum mentakbir tentang kaifiahnya burung jelak. Kebagaimanaannya dia. Ya. Sebagian burung kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, yang kayak gini enggak ada. Apa yang kayak gini? Kemudian anak kecil bertanya kepada bapaknya. Ya, ada anak bertanya kepada bapaknya. Ya, lagu bulan puasa itu, ya. Nah, Pak, gimana sih ya caranya burung terbang? Berarti anak ini sedang menanyakan tentang apa? Kaifiyah kan? Maka kemudian bapaknya bilang, oh burung terbang itu caranya gini nak. Maka bapak ini sedang mentakbirkan tentang apa? Kaifiyah. Ini semua namanya takyif. Menjabarkan kebagaimanaan burung itu terbang. Oke? Okay? Lah kalau misalnya ada orang nanya, ya Dika, kaifa istawallahu ala arsyi? Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas arsnya? Berarti orang ini sedang bertanya tentang apa? Kaifiyah. Ya. Maka dia sedang mentakif dalam artian bertanya tentang kaifiyah. Kemudian kalau antum bilang, oh Allah beristiwa di atas ars kayak gini nih. Nah ini berarti antum sedang apa? Mentakif juga. Yaitu menjabarkan kaifiyahnya sifat istiwanya Allah Ta'ala. Dan itu batil. Makanya dikatakan juga, Anda pernah menjelaskan juga dalam di Torik ya, bila kaifin atau bila kaifa, kita menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kaif. Ya, maksudnya kaif di sini apa? Tanpa takif, tanpa kita bertanya bagaimana caranya dan tanpa kita menjelaskan bagaimana caranya. Tetapi ada nggak caranya? Tata caranya ada nggak? Ada. Tapi tata cara tersebut namanya apa? Kaif ya. Dan kaif tersebut ghairu ma'kul, tidak sampai ke akal kita karena kita enggak tahu. Namanya enggak sampai akal itu ada dua kemungkinan. Imma impossible bagi akal kita. Ya. Imma possible tetapi kita enggak sampai aja, enggak tahu aja gitu. Paham enggak? Sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita itu ada dua kemungkinan. Imma memang impossible bagi akal kita. Imma itu possible tetapi kita enggak paham. Gimana? Paham enggak? Wal kaifu ghairu ma'qul ini, kaifiyah sifat Allah istiwa itu possible enggak? Ada enggak? Ada, possible. Tapi kenapa dikatakan kaifu ghairu ma'qul enggak masuk akal? Karena kita enggak nyampe aja ilmu ke sana gitu. Karena kita enggak tahu, maka kita katakan ghairu ma'qul yaitu ghairu ma'lum. Gimana? Nah, sebagian dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga rekan-rekan ya, saudara-saudara kita rahimahumullah, mereka menggugat Salafiyah dalam masalah ini. Salafiyah mereka mengatakan bahwasanya tata cara Allah Ta'ala memiliki tata cara sifat. Ya Masya Allah. Barang, kata mereka, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tata cara untuk sifat-sifatnya, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki tata cara enggak untuk sifat-sifatnya? Memiliki sifat-sifat, iya. Dan sifat-sifat yang real, hak bagi Allah Ta'ala. Hanya kita tidak pernah menyatakan seperti apa tata caranya. Taib, Allah Ta'ala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Taib, wajah Allah bagaimana? Ini pertanyaan bid'ah. Karena ini pertanyaan takyif tentang wajah Allah Ta'ala. Oke? Kita menyatakan Allah Ta'ala memiliki sifat wajah, maka itu melazimkan harusnya kita juga menyatakan bahwasanya ada wajah Allah dengan sifatnya. Ya Allah, hanya Allah yang tahu. Apakah masuk ke akal kita bagaimana sifat wajah Allah? Tidak masuk ke akal kita dari segi ketidaktahuan kita, bukan dari segi ketiadaannya. Makanya namanya tidak masuk akal itu ada dua kemungkinan. Imma memang tidak masuk akal ya ini, tidak mungkin itu ada, atau tidak masuk akal karena memang kita belum paham atau tidak tahu, tapi itu ada. Oke, gimana? Paham? Gampang kan? Insya Allah gampang seperti ya. Jadi ini memang agak-agak taksimat, menjelimet gitu. Tapi kalau Allah beri taufik pada antum dan antum murojaah, hal kayak gini tuh gampang sekali, insya Allah, sesuai fitrah. Ya. Sekarang misalnya kalau antum lihat ada orang kolot, kolot. Kalau kolot di Sunda orang tua ya gitu. Nah, kalau di Betawi ya kolot lampau gitu. Nah, ada orang kolot gitu loh. Orang kolot itu apa ya? Orang deso gitu loh ya. Dia mungkin dulunya tinggal di desa dan mungkin itu tahun 2005 atau tahun 2000 sekian ya, memang baru muncul handphone dan internet. Ya. Ketika dia melihat orang lagi bercakap lewat handphone misalnya. Dan dia orang yang sangat desa ini, lihat di pas ke kota suatu di pertama kali ke kota, dia ngelihat orang bercakapnya, orang kok ngomong sendiri gitu kan. Mungkin dia akan mencap orang itu gila karena ngomong sendiri nih. Jadi orang desa ini datang lihat orang kota. Kok dia ngomong sendiri sambil kayak gini? Dia enggak ngerti handphone. Maka dia pasti akan mengingkari hal-hal seperti ini. Padahal mungkin enggak, ada enggak tata caranya orang kota ini ngobrol sama orang luar negeri dengan handphonenya? Ada enggak tata caranya? Ada. Possible, possible. Tapi bagi orang desa ini impossible. Karena gak masuk ke akalnya. Tidak masuknya sesuatu ke akal kita itu tidak mesti melazimkan hal itu tidak ada. Gak mesti. Benar gak? Ya. Contoh lain. Nabi Adam AS turun dari surga ke bumi. Antum pernah gak ngerasain jatuh dari lantai 3? Gak usah dari atas pohon kemudian tayamum. Pernah? Waktu itu kan kita contohnya itu. Jatuh dari pohon gimana rasanya ya kawan? Ya sakit. Tapi kemudian antum, Nabi Adam turun dari surga ke, dan surga itu di atas langit ketujuh gitu loh, ke bumi. Masya Allah. Itu apa gak sakit? Kan logika kita gak masuk ya. Tapi ketidakmasukan itu ke logikanya tidak melazimkan tata cara tersebut tidak ada. Ada tata caranya, terserah Allah ya. Itu paham ya. Jadi illogical, impossibilitas di benak kita itu terbagi menjadi dua. Imma hal tersebut memang tidak mungkin terjadi. Imma hal tersebut terjadi, bisa terjadi, cuma memang kita saja yang belum pernah melihat atau belum pernah mendengarnya atau tidak pernah tahu tentang hal itu. Gimana? Logika ya? Sampai sini paham ya insyaallah ya. Karena nanti antum akan dituding. Ya, katanya di sini al-kaif ghair ma'qul. Tata cara sifat Allah istiwa tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal di sini apa? Ma'nahu anna la nudriku kaifa tastiwa illahi ala arsyhi bi'uqulina. Kita tidak bisa menjangkau tata cara istiwanya Allah di atas ars dengan logika kita semata, gitu loh. Gak bisa, kita gak bisa menjangkau itu. Kenapa? Karena ini hal gaib. Hal gaib ini imma antum lewat sam' atau lewat orang yang terpercaya dan seterusnya. Nah sekarang siapa orang yang terpercaya yang bisa mengabarkan kepada kita tentang sifat Allah Ta'ala kecuali Rasulullah? Siapa lagi? Ada gak yang bertemu dengan Allah selain Rasulullah SAW? Ya siapa lagi? Gitu. Maka kita melihat bagaimana, apakah Rasulullah mengabarkan itu? Enggak ternyata. Ya khulas. Kita tawakuf tentang kaifiahnya dalam artian seperti apanya, tawakuf. Tapi keberadaan kaifiah tersebut ada enggak? Ada. Jadi ketidak masuk akalan di benak kita itu tidak melazimkan ketiadaan kaifiah. Ada kaifiahnya. Karena segala sifat memiliki tata cara. Sekarang misalnya angin berhembus. Ya. Sifat angin berarti apa sifatnya? Berhembus, ya enggak? Itu sifat bukan berhembus. Berhembus, gerakan gitu kan. Antum bisa tahu enggak tata caranya angin berhembus? Bingung antum mau menjabarkan gimana? Angin berhembus, ya. Kalau air mengalir sampai jauh jelas. Air mengalir. Mengalir tata caranya antum bisa deskripsikan. Oh, mengalir itu berpindah dari satu space ke space lain dengan air tersebut. Karena air itu kan cair ya, jadi dia bisa bergelombang dan sebagainya. Kalau angin, ada nggak tata cara dia berpindah-pindah? Ada, ya kan? Tata cara ada. Tapi antum bagaimana cara mendeskripsinya? Antum nggak pernah tahu. Begitu, ya, seperti itu. Ada tata caranya, ada. Tapi nggak masuk akal antum bagaimana angin ini bisa bergerak sendiri? Coba siapa yang gerakin angin? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ya cuma maksudnya angin itu gimana kok bisa bergerak? Apakah ada jin yang mendorong angin sehingga, ya kan? Enggak tahu kan? Kalau ini jelas nih kipas nih ya. Ada putaran gini sehingga angin bergerak-gerak kemari. Ya. Tapi antum kan enggak pernah lihat bagaimana angin itu. Ya kan? Tapi ada tata caranya. Ya. Ala kulli hal. Walillahi al-mathalu a'la. Wa innama tariqu dhalika as-sam'u. Jalur untuk mengetahui kaifiyah istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu dengan naql, dengan dalil, dengan wahyu. Walam yaridi sam'u bi dzikril kaifiyah. Tidak pernah tertuturkan dari as-sam', dari nas Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menyebutkan kaifiyah. Enggak diberitahu. Faidan tafa'an haddalilanil aqli was-sam'i kanat majhulatan. Kalau misalnya tidak ada dalil dua-duanya, yaitu dalil aqli tidak ada, dalil sam'i tidak ada, maka berarti kaifiyah itu majhulah, tidak diketahui. Nah, ketika enggak tahu antum, dan ini perkara gaib dan bukan perkara gaib biasa, tapi perkara gaib tentang Allah Ta'ala, maka yajibul kafu anha. Kalau perkara gaib ini tentang jin, ya ini mungkin masih jauh lebih ringan. Tetapi kalau perkara gaib tentang Allah, ini hati-hati gitu loh. Jauh lebih hati-hati. Antum kalau misalnya bilang jin Indonesia itu ada pocong, wewe, kunti, banaspati dan seterusnya. Kemudian antum tahqiq satu-satu, antum rinci satu-satu, antum tafsil ya dengan tafsilat ya ijmaliyah dan tafsiliyah, masya Allah. Ya sampai ya, antum bikin kitab ya kitab kunti misalnya tentang hal-hal gaib berkaitan dengan setan berdasarkan pengalaman dan tajribah antum, ini lebih ringan ya, mungkin bisa antum pelajari di pengalaman. Tapi kalau tentang Allah, antum bisa belajar di pengalaman nggak? Orang tua kakek-kakek, saya sudah 60 tahun, saya belajar dari pengalaman Allah beristiwa itu kayak gini-gini nih. Sok tahu kata bila. Enggak bakal Allah menampakkan dirinya bagaimana dia beristiwa. Walaupun di benak antum itu khayalan antum aja pak. Khayalan sampean aja mbah. Begitu. Maka tidak ada dalil akli, tidak ada dalil sam'i yang menjabarkan tentang kaifiyah sifat Allah Ta'ala istiwa. Dan juga kaifiyah-kaifiyah sifat Allah lainnya. Seperti tangan Allah. Seperti wajah Allah Ta'ala. Enggak boleh kita deskripsikan tanpa adanya dalil. Nah, begitu, lanjut, favor. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu al-imanu bihi wajib ma'nahu anna al-imana bistiwa'illahi 'ala arsyhi 'ala al-wajhi al-la'iq wajibun li'anna Allah akhbarana bihi 'an nafsihi fa wajaba tasdiquhu wal-imanu bihi. Di samping kita mengenal makna istiwa secara bahasa, di samping kita tidak mengetahui bagaimana tata cara Allah dengan meyakini adanya, maka kita al-imanu bihi wajib. Wajib beriman terhadapnya, yaitu al-imanu bistiwa'illahi 'ala 'arsyhi 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi, ya. Iman dengan istiwanya Allah atas arsy secara makna kita imani. 'Ala al-wajhi al-la'iq, dengan kebagaimanaan yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Istiwanya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kepantasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sesuai dengan itu. Itu mengimani itu semua wajib. Kenapa? Li'anna Allah akhbaru bihi 'an nafsihi. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan tentang adanya istiwanya, dan itu sifat. Nah, sifat Allah Ta'ala, seluruh yang namanya sifat itu pasti memiliki hakikatnya, yaitu hakikat di sini kaifiyahnya. Maka harus kita apa? Harus kita percaya. Wa fa wajib tasdiquhu wal iman bih. Maka wajib membenarkannya dan mengimaninya. Oke, jelas banget di sini ya, insyaallah ya. Dan itu antum refleksikan di seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau keumuman sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, wa qawluhu was-su'alu 'anhu bid'ah, ma'nahu anna as-su'ala 'an kayfiyatil istiwa' bid'ah, li'annahu lam yakun ma'rufan fi 'ahdin nabiyyi sallallahu 'alaihi wasallam wa ashhabihi. Nanti insyaallah terakhir lagi habis ini. Was-su'alu 'anhu bid'ah. Soal tentang apa, ikhwan? Ini di sini as-su'al 'an apa? 'Anil kayf. Jadi ini kembali was-su'alu 'anhu 'anil kayf. Ya, ini yang membuat orang salah. Sebagian orang ahlul bid'ah, dan kita melihat beberapa ahlul bid'ah dan orang yang menyimpang ketika mau menyerang salafiyin, mereka pakai kalimat ini, was-su'alu 'anhu bid'ah. Kemudian mereka menyampingkan maknanya was-su'alu 'anhu bid'ah, soal bertanya tentangnya adalah bid'ah. Anhu di sini kemudian hu dibalikkan kemana? Dibalikkan ke al-istiwa. Nah, itu dibalikkan ke makna dari istiwa. Bertanya tentang makna sifat Allah itu bid'ah. Salah. Kalau misalnya ada seorang murid nanya ke gurunya, guru agamanya, Pak Ustadz, apa arti ar-Rahman? Bid'ah gak pertanyaan itu? Enggak. Karena nama, karena hakikat dari segi bahasa untuk sifat-sifat Allah yang diturunkan Al-Quran Sunnah itu semua maklum, ada dalam bahasa, maklum. Yang majhul apa? Yang majhul kaifiyah, tata caranya. Maka ketika bertanya tentang sesuatu yang maklum, maksudnya bertanya tentang sesuatu yang mungkin untuk diketahui, boleh gak? Boleh. Tapi bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin diketahui sekarang, walaupun ada, boleh gak? Gak boleh, sia-sia, itu bid'ah bahkan. Paham gak sini? Iya. Sekarang bertanya, Ustaz, apa arti dari yadullah? Ustaznya menjawab tangan Allah, selesai perkara. Ada gak kebid'ahan di situ? Baik yang bertanya ataupun yang ditanya, gak ada masalah, gak ada bid'ah-bid'ahnya. Tapi ketika murid tersebut tanya, ya Ustaz, kaifa yadullah, bagaimana tangan Allah itu? ini malah membuka pintu tasbih ke depannya, pintu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi bahaya. Makanya diingkari. Wasu'alu anhu bid'ah, artinya su'al an kaifiyatil istiwa bid'ah. Soal tentang kaifiyah itu bid'ah. Li'annahu lam yakun ma'rufan fi ahdi Nabi wa ashabih. Karena tidak dikenal soal-soal atau pertanyaan seperti ini baik di zaman Nabi atau di zaman para sahabat beliau alaihi wassalat alaihi salatu wassalam. Ayat qadar. Wa hadha alladhi dzakarahu al-Imam Malik rahimahullah fil istiwa'i mizanun 'amun li jami'i sifatil lati athbathaha Allah li nafsihi fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'naha ma'lumun lana wa amma kayfiyatuha famajhulah lana li anna Allah akhbarana 'anha wa lam yukhbir 'an kayfiyatiha wa li anna al-kalama fi sifat far'un min far'un 'anil kalami fi dhat fa idza kunna nuthbitu dhat Allah ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء yang disebut oleh Imam Malik tadi, kalimat-kalimat beliau menjadi mizan umum untuk seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan terhadap dirinya di kitab Allah Ta'ala dan juga melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi ini kalimat yang Allah berkati ini sampai sekarang teriwayatkan dan dipakai oleh para ahlu sunnah. Dan juga dipakai oleh ahlu bid'ah juga. Tapi dengan penafsiran yang membuat tersepakati dengan ahlu bid'ah. Fa'inna ma'naha ma'lumun lana. Makna dari istiwa maklum buat kita. Wa amma kaifiyatuha. Adapun tata cara istiwa atau tata cara sifat ya. Fa inna ma'naha ha ini kembali ke sifat. Makna dari sifat ma'lumun lana. Tapi kaifiyah dari sifat majhulatun lana. Li'anna Allah akhbarana 'anha wa lam yukhbir 'an kaifiyatiha. Karena Allah mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah. Maka kalau khabar dari Allah itu tidak ada maknanya. Enggak mungkin. Pasti ada maknanya. Nah kemudian khabar tersebut tentang dirinya lebih penting lagi, pasti bermakna. Tapi Allah tidak mengabarkan tata cara dari sifat-sifatnya. Gitu loh. Maka kita tawakuf di bab tersebut. Jadi kalau ahlu sunnah itu dalam pemaknaan terhadap sifat Allah, kita isbat ya, musbitah. Kita musbit yang menetapkan itu, apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Tapi untuk kaifiyah sifatnya kita bukan, kita musbit dari segi perwujudan kaifiyah karena kita mengisbatkan sifat, tapi kita mufawwid atau tafwid terhadap hakikat dari tata caranya. Paham enggak? Gimana itu paham? Alwi paham enggak? Anu ngapain gini? Gatal. Coba kita garukin kita pakai apa? Ada garpu nggak? Jadi ahlu sunnah sikapnya apa? Ahlu sunnah itu mengisbatkan makna dari sifat Allah dan juga mengisbatkan adanya kaifiyah dari sifat Allah. Iya nggak? Tetapi ahlu sunnah wal jamaah mentafwid hakikat bagaimananya sifat Allah. Gimana? Belum masuk alwi? Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, betul? Antum tahu enggak maknanya? Taip. Maknanya apa? Beristiwa di atas arsy. Jangan nyontek. Meninggi dan menetap. Sekarang baru habis lihat baru meninggi dan menetap. Jawabnya kayak enggak punya salah lagi. Nah. Tuh ya, ya ahsan tak bagus. Besok-besok jangan nyontek dulu baru kemudian jawab. Nah, itu berarti antum mengisbatkan makna dari istiwa, ya kan? Oke, sifat Allah istiwa. Istiwanya Allah ada enggak tata caranya? Kok burung menjawab? Wah, ini kayaknya anak-anak pengen nyontohin Imam Malik nih. ukhruj wa ma uraka illa mutakasila. Ada enggak istiwa Allah? Ada. Ya pasti ada. Kalau ada, tak ada tata caranya. Berarti antum menetapkan adanya tata cara kaifiyah sifat Allah istiwa. Baik. Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa? Enggak tahu. Jangan dibalas karena wasu'alul bidah wa ma uraka ila utriya. Enggak ada, hanya menguji antum sekarang. Antum bukan Imam Malik di sini. Ya. Nah, berarti antum kan tidak tahu. Tapi ada enggak tata caranya istiwa Allah? Ada, taib. Berarti antum menetapkan dua hal, makna istiwa dan juga tata cara istiwa. Yang antum serahkan kepada Allah apa sekarang? Tata caranya. Karena apa? Karena antum enggak tahu. Bukan antum aja. Kita semua, kaum muslimin enggak tahu tata caranya. Tapi kaum muslimin tahu bahwasanya makna istiwa begitu. Dan kemudian ada tata cara, hanya tidak kita ketahui. Nah, jadi kita satu sisi kita muthbit, satu sisi kita mufawwid. Kita muthbit terhadap makna dan hakikatnya, tapi kita sifat satu sisi kita mufawwid dari segi kebagaimanaan dari sifat tersebut. Kemudian لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَنِ الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ. Karena perbincangan tentang sifat itu adalah salah satu cabang dari perbincangan tentang zat. Ya, فَإِذَا كُنَّا نُثْبِتُ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ لَهَا فَكَذَلِكَ يَكُونُ إِثْبَاتُ صِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ. Kalau misalnya kita menetapkan adanya zat, menetapkan zat Allah tanpa adanya penjabaran kebagaimanaan untuk zat tersebut, maka begitu pula menetapkan sifat-sifat Allah tanpa adanya penjabaran takyif bagaimana. Paham enggak? Allah Ta'ala memiliki zat pada dirinya, memiliki zat Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Mulia, tapi tidak sama dengan zat manusia. Ya, kalau kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki zat, tapi kita tidak bisa mendeskripsikannya, maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Karena membicarakan sifat Allah itu adalah cabang dari membicarakan zat Allah Ta'ala. Ya, maka kalau antum misalnya membicarakan tentang sifat Allah, berarti antum sedang berbicara tentang Allah, enggak? Iyalah. Ya. Walillahil matsalul a'la. Kalau antum mendeskripsikan tentang barang dagangan, itu berarti antum sedang menjabarkan kaifiyahnya, sifatnya barang dagangan tersebut. Betul enggak? Oh, handphone Anda situ. Aduh. Anda baru pengen menjabarkan handphone. Handphone ada bisa pinjam enggak? Enggak kok, Anda enggak buka kok. Handphone ya slim. Ya kan? Mereknya Ofif, ya. Nah, ditanya Anda, "Ustaz, antum jual handphone?" Iya. Ya anggap aja milik Anda ya. Apa warnanya, Ustaz? Biru. Ya, ini biru. Ini ya. Biru apa? Biru. Ini biru Tosca ya. Ada Tosca-Toscanya nih. Enggak tahu. Ya, Tosca itu tadi ceritanya ada adik ya. Lagi senang sama kakaknya kan, lagi bahagia gitu. Tos juga Toscanya ya. Oh. Gitu. Itu namanya khurafat. Nah, terus usai tanya lagi, biru yang kayak gimana, Ustaz? Ya kan? Ini ada sifat biru enggak? Nah, birunya kayak gimana, Ustaz? Nah, kan gitu. Jadi Anda disuruh menjabarkan kebagaimanaan biru pada ini. Ini HP, zat. Ya, zat ya. Ini zat nih. Suatu keberadaan, suatu yang ada tuh zat nih. Dan zat kan memiliki sifat. Pertama sifatnya mewujud, ada gitu kan. Kemudian di antara sifatnya warna. Warna apa, Ustaz? Warna biru, Anda bilang. Oke, okay. Itu sudah cukup kan? Kita berarti menetapkan adanya sifat di HP ini, oke? Okay? Tapi pembeli ini kurang puas, Ustaz. Birunya biru apa, Ustaz? Nah, berarti kan ada penambahan tentang kebagaimanaan birunya tersebut. Maka kemudian Anda jabarkan. Antum tahu enggak kalau antum jatuh dari sepeda, kepentok batu, nah itu kayak gitu birunya. Ini berarti Anda sedang mentakif bukan sifat tersebut. Iya. Wah, afwan Ustaz, Anda kok main sepeda anak hati-hati nggak pernah jatuh pak, susah lagi nih gimana ya? Birunya biru licik tau nggak biru licik? Anak nggak tahu set biru licik kayak gimana? Biru gimana ya? Ustaz bisa fotoin gak Ustaz? Gak bisa, anak maunya mendeskripsikan, mentakif, anak mau mengamalkan pengajaran takif gitu. Padahal tinggal fotoin aja kan selesai urusannya. Tapi itu tadi kan udah ada jabarin takif terhadap ini. Kalau antum jatuh, naik sepeda jatuh, kepentok batu, lebam, biru, nah itu kayak gitu birunya ya. Ini berarti apa? Mentakif sifat biru pada zat HP ini. Kumaha? Syukran. Gimana? Paham gak? Joni namanya? Abu Maryam. Abu Maryam, paham? Insya Allah paham. Ya udah gitu aja. Ya? Ada akhwat bertanya. Dan ada akhwat ini nyari jodoh. Kan kalau misalnya nanya, mintanya dari murid ana. Lu kalau mau nikah mungkin mau sama dia tafadhol. Ada akhwat nanya, misalnya nih. Ustaz, ada stok gak Ustaz? Gitu. Ya Masya Allah. Stok apa? Stok murid. Stok murid. Kalau stok parfum fadol, ini stok murid. Buat apa? Ya buat nikah. Speknya gimana antum mau? Ya, speknya gimana? Berapa MHZ ya gitu kan gitu. Ya. Ya kemudian RAM-nya berapa? Ya memori gimana? Gampang sewak enggak gitu kan. Ada nih, Alwi, Masya Allah. Gimana saat deskripsinya? Ya, anak jabarkan Alwi itu putih. Nah, ditanya lagi putihnya putih gimana saat? Ya, putihnya putih ngeselin. Nah, gitu kan? Kan berarti ini kan menjabarkan kaifiyah sifat. Nah, Alwi ini suatu zat gitu loh. Walillahil matsalu a'la. Kita nggak bisa misal menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi ketika itu deskripsi makhluk seperti itu jadinya gitu loh. Ya, tapi kita tidak berkenan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Fadhol. Berkenan dengan penjabaran ini tadi, kan tadi sebagaimana sahabat kita yang lain pendapat tidak sepaham dengan kita gitu. Menyikapi perihal ini seberapa jauh penyimpangan yang bisa kan ini sudah sangat menyimpang, tapi maksudnya bagaimana menyikapi perbedaan ini gitu. Jadi kalau dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah dengan seperti hal seperti ini, tergantung posisi antum apa. Kalau posisi antum masih talib dan antum nggak banyak berkecimpung dalam seni, maka sebaiknya memang nggak usah banyak-banyak berdebat atau diskusi dengan mereka. Bahkan nggak boleh diskusi sama mereka dalam masalah ini. Diskusilah sama orang ahlu sunnah, ustaz atau ulama ahlu sunnah yang berkompeten. Nah, ketika terjadi perselisihan seperti ini di ranah ilmiah. Adapun di ranah awam, insyaallah orang-orang kembali kepada fitrahnya. Ya, mereka juga enggak tahu seperti apa Asy'ari, seperti apa Maturidi, umumnya enggak begitu tahu. Nah, tapi kalau misalnya antum dai dan mengajarkan ke murid-murid tentang hal ini, antum juga harus mengkontekskan dan memahamkan mereka tentang usul dan akar permasalahan yang tadi kita sebutkan, akar permasalahannya di mana gitu loh, sebelum membuat anak-anak itu sebatas hafal lafal semata. Jadi menghafal bahwa itu Asy'ari loh, ini Maturidi loh, ini Mu'tazilah, tapi hakikatnya harus digambarkan. Kalau antum pengajar dan suratul masalah seperti tadi digambarkan memang agak panjang, makanya kajian-kajian seperti ini gak bisa kajian instan ya, kajian per kelas atau kajian rutinan gitu loh, sehingga terbangun pemahaman. Karena kalau kajian sesekali doang untuk masalah ini nggak bakal terbangun pemahamannya, orang bingung malah. Nah begitu. Dah, masalah ini masalah berkaitan dengan rububiyah Allah, asma dan sifatnya, yang mana kita harus mendakwahkan kepada umat untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Tetapi kita lihat porsi kita tuh di mana. Kalau kita memang ustadz atau guru atau da'i, kita lihat juga kita ustadz model apa dulu. Kalau misalnya kita adalah memang guru akidah di pesantren, di pondok, ya, ajarkan. Ya. Kalau misalnya ternyata kita guru matematika, Ya jangan ajarkan, maksudnya bukan jangan ajarkan, tetapi biarkan guru akidah aja yang lebih berkompeten masalah ini. Tapi ketika ditanya, jawablah seperti yang tadi. Ya. Dan ketika kita melihat beberapa orang awam, kemudian mereka berselisih pendapat, yang satu ikutin Asy'ari, yang satu ikutin Ahlussunnah wal Jamaah. Ini orang awam, imma dia enggak tahu, atau imma dia udah pernah belajar tapi terkena syubhat. Kalau dia imma enggak tahu, antum ajarkan dengan baik. Tapi dan insya Allah lebih mudah. Tapi kalau terkena syubhat, ini yang lebih sulit. Ya, ini yang lebih sulit. Ya. Kalau di sini kalau melihat ikhwan ini dia terkena syubhat dan masya Allah syubhatnya keras dalam masalah ini, maka di situ antum ngaca dulu, cermin dulu. Apakah antum sudah betul-betul memahami masalah ini dengan baik atau belum? Ya. Kalau antum belum begitu, masih belum komplit merasanya, maka enggak boleh antum kemudian mendebat dia atau mendakwahi dia, karena antum sendiri masih punya kekurangan yang harus ditambal. Takutnya nanti akhirnya dia balikin ke antum, antum belum bisa punya jawaban. Nah kalau ternyata antum insya Allah bisa atau punya kompetensi ilmunya tentang masalah istiwa dan semisal ini, maka antum lihat lagi kemudian step berikutnya. Antum kira-kira benar gak, bisa gak menyampaikan dalam menjelaskan maklumat ini. Karena menjelaskan ini walaupun orang paham belum tentu bisa menjelaskan ke orang lain. Benar gak kalimat anda? Ini mungkin dia paham tentang istiwa, sering dengar gitu dari kajian-kajian. Tapi menjelaskan ke orang lain dia enggak bisa, karena ini berat gitu. Kalau antum merasa ini berat, tawakuf dulu, jangan langsung ngajarin ke orang. Tapi kalau antum sudah punya pengalaman, sudah punya ilmunya, sudah punya kematangan sedikit demi sedikit, maka tafadhol, ajarkan. Begitu. Jadi ya, dengan adanya kita mengatasi, jangan kemudian antum sudah belajar nih, alhamdulillah banyak belajar tentang hal ini. Jangan langsung kemudian antum di medsos mengibarkan bendera Ahlussunnah wal Jamaah dengan menjelek-jelekan firqah-firqah ini dan seterusnya, sementara antum sendiri belum tentu bisa apa menjelaskan dengan baik. Akhirnya nanti malah kebalik, antum yang kena. Hati-hati ya. Jadi pahami baik-baik ya. Begitu. Syekh Abu Maryam, insyaallah. Tukang donatnya enggak datang. Pertanyaan? Taib. Dari mana? Facebook atau YouTube? Pertanyaannya susah atau gampang? Iktirat. Masya Allah. Pertanyaannya susah enggak? Pertanyaannya memang bertanya atau menantang? Antum kayak berdebat sendiri ini. Susah enggak artinya? Ada kata yang ana agak ini. Kata yang antum enggak begitu paham. Satu pertanyaannya dari siapa? Dari Rizky Ridho. Ridho Rizky. Yang nonton sama enggak sama yang tadi malam apa jumlahnya? Oh, enggak usah. Enggak, maksudnya apanya? yang nonton. Banyaknya? Jumlahnya. Nah ini set yang anda enggak paham itu. Oh, udah enggak ada ya? Udah enggak ada? Ya udah. Beda. Maksudnya beda ini set. Anda baca set. Pertanyaan dari Ridho Rizky. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apakah ada furu' dalam akidah? Ada sebagian orang yang memposisikan dirinya bijak dengan mengatakan sifat Allah itu furu'iyah akidah. Oh ya, sudah. Taib, apakah ada furu' dalam masalah akidah? Sahih, ada furu' dalam masalah akidah. Ya, seperti beberapa nama dari malaikat misalnya, atau beberapa tugas dari malaikat, atau berapa nama dari para rasul dan berapa jumlah para rasul dan seterusnya. Tetapi ketika itu dihadapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama-nama dan sifat-sifatnya itu bertebaran sebutannya di Al-Qur'an terutama, Maka kalau hal seperti ini dibilang furu, terlalu kejam ya. Masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak furu. Itu termasuk usul ad-din, bukan furu. Maka bahaya kalau misalnya dia menyatakan itu furu dan menganggap khilafiyah dalam masalah ini sah, enggak. Ya, melainkan ini khilafiyah yang tidak sepantasnya terjadi. Karena telah terjadi ijma' di kalangan salaf, kemudian khulaf barulah membuat-buat pendapat dan pandangan mereka. Maka yang seperti ini enggak benar ya. Ini bukan disebut furu', termasuk usuluddin. Bagaimana mungkin ketika di setiap surat selalu tersebutkan nama-nama Allah Ta'ala, kemudian kita bilang ini masalah furu'? Dengan kesan apa? Sok bijak, tapi sebenarnya meremehkan. Meremehkan adanya penyimpangan dalam masalah yang sangat besar ini. Kalau misalnya ada orang menyelewengkan dan mendompleng nama antum, antum kan gak bakal terima. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat-sifatnya kemudian diselewengkan oleh sebagian orang terus mengatakan ini masalah furu', gak masalah. Giliran kita menasihati ahlul bid'ah, dibilang ini masalah furu'. Tapi ketika ahlul bid'ah berbicara dan menjelekkan kita salafiyah, itu gak furu'. Inilah kebijakan yang menjadi pembungkus mata, yang di dalamnya ada ketololan ya. Sok bijak ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ini masalah furu', ya meremehkan masail diniyah, aqidiyah tentang ilahiyah dan rububiyah Allah Ta'ala ya, ini berbahaya ya. Begitu. Kalau misalnya ini masalah furu', kenapa para ulama salaf dan para pengikutnya mereka betul-betul mentahdir dari Jahmiyah? Apakah Jahmiyah itu sebatas masalah furu'? Taib, kalau misalnya ini orang pro dengan Asy'ariyah, pro dengan Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah sendiri, kalangan mutaakhirin Asy'ariyah, mereka berusaha untuk mengcounter kalangan Mu'tazilah. Kenapa? Karena dalam masalah asma wa sifat, bagi Asy'ariyah belakangan, Mu'tazilah menyimpang. Imam Ar-Razi rahimahullah termasuk di antara yang sangat bersemangat membantah pemikiran Mu'tazilah, walaupun dalam beberapa poin mereka terjerumus ke dalamnya. Ar-Razi rahimahullah. Lalu buat apa Ar-Razi menulis kitab-kitab yang sangat banyak sebagai banyak bantahan terhadap Mu'tazilah? Karena bagi Ar-Razi memandang ini usuluddin, berkaitan dengan asma wa sifat. Maka bagi kalangan Asy'ariyah sendiri, hal-hal seperti ini usuluddin, bukan furu'uddin, atau bukan furu' dari usul, bukan. Kenapa ketika salafiyin yang berusaha mentakrir aqidatus salaf dalam masalah asma wa sifat kemudian malah ditangkis dengan ini masalah furu'? Ini kan kebahlulan ini ya. Begitu. Ya, anak enggak nyalahin yang menanya, nanya doang ya. Anak nyalahin antum aja deh. Ya, begitu ya, Fadhil. Hah? Ada lagi? Kalau pertanyaannya pertanyaan nantang apa mengkafirkan anak, enggak usah dibaca lah. Karena kadang ada kayak gitu. Kemarin YouTube ada kayak gitu ya. Ada. Apa misu-misu sendiri loh dia. Jelek-jelekin Wahabi apa coba? Ya. Padahal anak kan Hasan Al-Jaizi ya. Kenapa ya si Wahabi yang dia? Satu lagi Ustaz. Dari mana? Facebook? YouTube juga, dari sama Ridho Rizki. Sahih tidak, sahih tidak qaul Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu, Allah ada bila makan. Ini sering dijadikan senjata oleh mereka Ustaz. Allah ada bila makan dan seterusnya. Ini terwiridkan di kitab Al-Fiqh Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah. Tetapi penisbatan riwayat tersebut ke dalam kitab Fiqh Akbar kepada Imam Abu Hanifah itu masih perlu ditinjau kembali ya. Sebagian ulama Ahlussunnah mereka berusaha meninjau, dan riwayat tersebut ada yang mengatakan itu lemah. Ya, tetapi Anda belum bisa bicara lebih lanjut ya, karena tapi memang hal-hal itu Allah ada bila makan dan seterusnya, kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah terutama. Itu mereka selalu pakai itu. Kenapa? Mereka lebih, kalaupun itu betul perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa mereka enggak berani bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang itu perkataan Allah? Hah? Paham enggak? Allah ada tanpa tempat, itu kan? Allah kan Allah bila makan dan seterusnya. Allah ada tanpa tempat, gitu kan? Mereka begitu. Mengikuti perkataan yang disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Tapi mereka tidak berani mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Anggaplah itu betul perkataan Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih tinggi, perkataan Allah atau perkataan Nabi Thalib? Perkataan Allah. Tapi kenapa mereka kalau pakai perkataan Allah canggung? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, canggung mereka, enggak mau. Oh enggak, itu harus ditakwil. Giliran perkataan Allah ditakwil, giliran perkataan Ali langsung diamini kalau benar itu tersebutkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk masalah nisbat dan sanadnya tersebut Anda belum bisa membicara sekarang. Tapi yang Anda lihat dari rekan-rekan Asy'ariyah dan Maturidiyah ketika mereka berhujjah dengan kalimat-kalimat seperti itu, mereka canggung dengan kalimat Allah dan mereka pede dengan kalimat sebagian dari hamba Allah. Ya, ketika dihadapkan kalimat Allah, mereka bilang ini harus ditakwil lagi. Tapi ketika kalimat yang seperti yang mujmal, mereka bilang wah inilah akidah kita. Ya, begitu. Itulah dolal. Ya, tapi cukup sih.